Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Wa annahu ahlaka adanil ula, telah disampaikan khilaf ahli tafsir dalam menafsirkan al-ula, antara pendapat yang mengatakan al-ula merupakan takyid pembatasan bahwa Allah membinasakan kaum 'ad yang pertama, yang artinya ada kaum 'ad yang kedua, yang terakhir, yang telah disampaikan menurut jumhur ahli tafsir kaum 'ad yang pertama menurut mereka adalah kaum 'ad yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Mereka semua dibinasakan karena menentang Nabi Hud alaihi salatu wassalam, tidak mau beriman. Sedangkan kaum 'ad yang kedua dan itu yang terakhir adalah dari kaum 'ad tersebut, yang ketika kaum 'ad, ya, kaumnya Nabi Hud dibinasakan, mereka berada di negeri yang lain sebagaimana telah diceritakan. Nah, jadi mereka berada di negeri lain sehingga mereka masih berkelanjutan hidupnya, namun kemudian punah juga akhirnya dengan peperangan di antara mereka, perang saudara. Ya. Pendapat yang kedua yang dipilih Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa al-ula ini bukan takyid, bukan pembatasan. Ya, tetapi al-ula di sini artinya al-qadimah. Sesungguhnya Allah telah membinasakan kaum 'ad yang ada di waktu lampau, yang ada di waktu lampau, di waktu lalu, dulu, ya, zaman mereka, zaman yang lampau, semuanya dibinasakan oleh Allah tanpa ada yang tersisa. Jadi tidak ada sisa-sisa kaum 'ad, ya, di negeri itu maupun di negeri yang lainnya. Mereka semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun azab Allah Subhanahu wa taala yang membinasakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang sangat kencang, bergemuruh, ya, menghancurkan mereka sebagaimana diceritakan di antaranya di surat Al-Haqqah. Wa amma 'adun, adapun kaum 'ad, fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah, mereka dibinasakan dengan angin yang bergemuruh sangat kencang, ya, sudah melampaui batas angin biasanya, karena memang merupakan balan tentara Allah Subhanahu wa taala yang dikirim untuk menghancurkan mereka. Sakharha alaihim sab'a layalin, Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan perkampungan mereka bersama penduduknya kaum 'ad selama 7 malam. sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma, 7 malam 8 hari berturut-turut. Ya. Mereka diazab dengan angin tersebut. Fataral qauma fiha sar'a, maka engkau melihat kaum di dalamnya, di dalam negeri mereka, sar'a bergelimpangan. Ya, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seakan-akan mereka adalah bangkai-bangkai pohon kurma yang tumbang tergeletak bergelimpangan di sana sini. Nah, itu gambaran mayat-mayat mereka. 7 malam 8 hari, yaitu dimulai angin itu datang mulainya ba'dal fajar, setelah sholat, yakni setelah subuh, ya. Nah, setelah subuh selama 8 hari 7 malam. Jadi 7 malam 8 hari. Ya, hitung aja setelah subuh kemudian berakhir saat terbenam. Nah. Sehingga 8 hari 7 malam. Nah. Setelah fajar mulainya, berakhirnya saat terbenam matahari. Sehingga malamnya hanya 7, ya. Siangnya, harinya berapa? 8. Seandainya lanjut sampai malam, berarti 8 malam juga. Tapi ini hanya berhenti di maghrib. Sehingga hanya siangnya, harinya saja yang 8. Malamnya hanya 7. Nah. Allah musta'an. Ya, mereka diterbangkan, dihempaskan, dipermainkan, disiksa, diazab dengan angin selama 8 hari 7 malam itu berturut-turut. Tiada henti. Sampai bergelimpangan semuanya. Allah musta'an. Nah, karena kesombongan mereka, ya, sehingga diadab sedemikian rupa oleh Allah SWT. Sebenarnya tadi kita lewati bahwa mereka saking sombongnya mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami. Nah, maka Allah tunjukkan bahwa mereka tidak punya kekuatan apa-apa berhadapan dengan, ya, bala tentara Allah SWT. Kemudian ayat berikutnya, wa samuda fama abqa, yakni Allah SWT dan Allah SWT menghancurkan kaum Samud. Fama abqa, maka Allah ma tidak abqa menyisakan satupun dari mereka. Ya. Tanpa menyisakan. Kaum Samud mereka yang dikenal dengan Ashabul Hijr. Ya. Negeri mereka dikenal sebagai negeri kaum Samud. D di Al-Hijr, Diyar Thamud. Yang pernah dilewati oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi keluar ke perang Tabuk. Mereka melintasi Diyar Thamud, negeri kaum Thamud. Ya. Dan di situ pada hadisnya Nabi mengingatkan sahabatnya bahwa tidaklah, ya, jangan ada yang melintasi negeri itu, melewatinya, ya, ya, kecuali dalam keadaan menangis. Nah, jadi sebagai suatu bentuk kekhawatiran, rasa takut, agar tidak tertimpa seperti yang menimpa kaum Tsamud, kaum yang diadab itu. Tayyib, kaum Tsamud juga mereka adalah kaum yang, yaitu kaum yang diutus kepada mereka Nabi Salih, Nabi Salih alaihi salatu wassalam. Mereka adalah kaum yang juga diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mirip seperti kaum Ad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kaum Tsamud pengetahuan dan skill, keahlian, ya, di bidang pembangunan, ya, mereka ahli, insinyur-insinyur hebat dalam bangunan, dalam bidang bangunan. Baik. Namun kaum Tsamud juga menyombongkan diri, dan mereka menentang Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Bahkan setelah mereka menuntut ayat, ya, ayat sebagai mukjizat bukti yang membedakan Nabi Saleh dengan mereka, karena mereka menganggap sama-sama bashar. Nah, menuntut agar datangkan ayat sebagai bukti yang membedakan antara dia dengan mereka, kemudian diberi naqah, ya, yaitu unta betina. Nah, yang keluar dari batu. Nah, seperti terlahir dari batu, keluar dari batu, batu besar. Dan kemudian mereka diberi aturan oleh Nabi mereka bahwa ada bi'r, bi'run naqah namanya. Ya, harus bergantian minumnya. Nah, sehari untuk khusus naqah itu tidak boleh diganggu, dan sehari untuk mereka. Namun kemudian mereka membangkang, ya, menentang, bahkan mereka diwakili oleh orang yang paling jelek di antara mereka, membunuh, ya, naqah tersebut, unta betina tersebut, pada puncak penentangan mereka itulah kemudian Nabi Saleh alaihi salatu wassalam menyampaikan ketetapan Allah kepada mereka, ya, agar mereka menikmati sisa kehidupan mereka setelah satu ayam, 3 hari saja, karena setelah itu akan datang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tamatta'u fi darikum thalathat ayyam. Bersenang-senang kalian, nikmati sisa kehidupan kalian di negeri kalian 3 hari. Setelah itu benar-benar datang adab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada surat Al-Haqqah disebutkan salah satu adab itu menurut salah satu tafsir, fa amma thamudu fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Tsamud, mereka dibinasakan dengan at-taghiyah. Salah satu tafsir mengartikan at-taghiyah di sini adalah azab yang menghancurkan, yang membinasakan mereka, yaitu as-sayhah, yaitu suara keras. Karena tafsir yang lain mengatakan at-taghiyah di situ artinya mereka dibinasakan oleh Allah bit-taghiyah karena mereka melampaui batas. Fa amma thamudu fa uhliku bit-taghiyah, adapun kaum Tsamud mereka dibinasakan oleh Allah karena at-taghiyah karena mereka melampaui batas. Itu salah satu tafsirnya. Tapi tafsir yang lain mengatakan uhliku bit-taghiyah, mereka dibinasakan dengan at-taghiyah as-sayhah, yakni suara yang keras. Di surat Al-A'raf ya jelas-jelas di sana disebutkan adab mereka, yaitu Allah mengatakan fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Ya, yaitu mereka diguncang oleh Allah dengan ar-rajfah, dengan gempa bumi yang dahsyat. Ya. Jadi jika dipadukan dua ayat itu, memang kata sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa mereka dibinasakan dengan gempa dari bawah, gempa bumi yang dahsyat disertai suara yang keras. Tanpa ada yang disisakan satupun dari mereka. Fama abqa. Ini kaum Tsamud. Asbahu fi darihim jathimin fa akhadathum ar-rajfah. Mereka digoncang oleh gempa. Fa asbahu fi darihim jathimin, sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di negeri mereka. Wa qauma nuhin min qabl, dan begitu pula Allah membinasakan qauma, yakni wa ahlaka qauma nuhin min qabl. Wa ahlaka thamuda fama abqa wa ahlaka qauma nuh. Jadi waw ini semua waw ataf, waw yang berfungsi untuk menggandengkan Tsamuda digandengkan kepada Adan, wa annahu ahlaka Adanil ula. Adan mansub di fathah, maka Tsamuda yang digandengkan ke Ad, diikutkan ke Ad juga mansub dengan fathah. Begitu pula qauma juga dibaca mansub di fathah karena juga digandengkan kepada Ad. Semuanya mansub karena sama-sama digabungkan dengan waw ataf. Begitu hukumnya, hukum i'rabnya dalam nahwu. Makanya wa Tsamuda wa qauma, seperti Adan wa ahlaka Adan wa Tsamuda yakni wa ahlaka Tsamuda wa qauma yakni wa ahlaka qauma nuhin min qabl. Dan Allah juga membinasakan kaum Nuh min qabl, sebelumnya, sebelum dua umat itu. Karena yang pertama adalah kaum Nabi Nuh, Ad dan Tsamud setelahnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa umat yang pertama melakukan kesyirikan di muka bumi, yang kemudian diutus Nabi Nuh di tengah-tengah mereka untuk mendakwai mereka agar mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan menjauhi taghut. Ya, penyembahan kepada patung-patung berhala yang mereka lakukan. Ya, diutus tengah-tengah mereka nabi dan rasul yang pertama. Nah, rasul yang pertama. Adapun nabi, sudah ada nabi sebelumnya. Ya. Adam alaihissalam adalah nabi. Baik, bukan rasul. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Yang diutus di tengah-tengah umat yang melakukan syirik pertama kali di muka bumi. Nah. Dan Allah membinasakan kaum Nuh min qablu. Sebelumnya. Ya. Min qablu. Ya, di dhammah min qablu, di dhammah karena mudhaf ilainya mahdhuf, yaitu hum, mereka, ya, tapi diniatkan, tetap diniatkan ada sehingga di dhammah. Naam, ya, takdirul kalam wa qauma nuhin min qablihim, dan qauma nuh, Allah menghancurkan, membinasakan kaum Nuh sebelum mereka, sebelum kaum Samud dan Ad, min qablu. Tayyib, yaitu dengan apa? Bilgharq, dengan ditenggelamkan. Ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir besar. Ya. Dengan doa Nabi Nuh, karena penentangan mereka yang sangat, ya, setelah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sekian lamanya dengan penuh kesabaran, bayangkan, ya, sudah diceritakan dalam surat Al-Ankabut, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim. Kemudian Nuh tinggal berdakwah di tengah-tengah mereka. Alfa sanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Yani 950 tahun lamanya berdakwah. 950 tahun. Didakwai. Ya. Lama sekali kan? Pada bisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Alfa kan itu 1000, illa kecuali khamsina, kecuali 50 tahun, berarti 950 tahun. Fa akhadhahumut tufan wa hum dhalimun. Sehingga kemudian, ya, mereka diadab dengan at-tufan, yaitu banjir besar. At-tufan adalah banjir besar dalam keadaan mereka zalim. Ya, sebagaimana diterangkan oleh ahli tafsir bahwa para nabi dan rasul itu diutus, ya, diutus sebagai nabi, ya, sebagai rasul di usia 40 tahun. Itu usia matang-matangnya seorang pria. Usia matang-matangnya seorang pria. Nah, matang pemikirannya, kedewasaannya, ketenangannya di usia 40 tahun. Karena Nabi Rasul diutus di usia itu. Seperti Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW. Nah, di usia 40 tahun sebagai kalian tahu. Begitu pula Nabi Rasul sebelumnya juga begitu. Di usia 40 tahun. Nah, kemudian Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Ya, berarti umurnya berapa? Nah, mereka semua ditenggelamkan, ya, kecuali Nabi Nuh bersama keturunannya, ya, orang-orang yang bersamanya naik ke perahu itu. Ya, dan hewan-hewan yang berpasangan, yang diangkut, dinaikkan bersamanya. Nah, agar ada yang tersisa tetap sebagai khalifah di muka bumi setelah yang lainnya ditenggelamkan, yang kafir itu. Nah, setelah itu Nabi Nuh ya bersama keturunannya itu yang tersisa tetap hidup, masih hidup sampai kemudian meninggal. Berapa lama? Nah, ini persisnya Allah yang jelas. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, menyebutkan Nabi Nuh masih hidup setelah itu 60 tahun. Masih hidup 60 tahun. Jadi di usia 40 tahun diutus jadi Nabi Rasul. Kemudian berdakwah 950. Sudah berapa itu? 990 kan berarti usianya. Ya. Kemudian masih hidup setelah ya banjir besar itu 60 tahun. Berarti berapa? Nah, 990 tambah 60. Berarti 1050 tahun usianya berarti. Berdasarkan itu. Berdasarkan riwayat Ibn Abbas tadi. Wallahu a'lam. Sebutkan riwayat Ibn Abbas itu ada. Nah. Ya. Wa qawma nuhin min qabl. Baik, kelanjutannya nanti pada pertemuan berikutnya. Nah, ada waktu. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Wa la ilaha illallah.